بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan yang sebelumnya yakni tentang an-na'd na'd yang sebelumnya sudah dibahas tentang na'd haqiqi jenis na'd yang pertama yakni an-na'd al-haqiqi na'at haqiqi yakni na'at tersebut mengikuti man'ut pada empat hal dari sisi i'rabnya, dari sisi ma'rifah nakirahnya, kemudian dari sisi jenisnya muzakkar mu'annas, dan dari sisi jumlahnya ifrad, tasmiyah maupun jamak. Kemudian yang berikutnya jenis na'at yang kedua yakni an-na'tu sababiyyu na'at sababi disebutkan dalam kitab ini wa in rafa'a an-na'tu al-isma adh-dhahira jika na'at itu merafa'kan isim zahir na'at itu merafa'kan isim zahir yang dimaksud isim zahir yakni apa yang bukan dhamir. Isim zahir yang dimaksud adalah yang bukan dhamir. Jadi isim-isim secara umum. Au atau ad-dhamir al-bariza. Na'at tersebut merafa'kan dhamir bariz. Jadi na'at jika merafa'kan isim zahir atau merafa'kan dhamir bariz. Dhamir yang tampak baris ini dhamir yang tampak lawan dari mustatir maka bagaimana kalau na'at itu merafa'kan isim zahir dan atau dhamir baris maka lam yu'tabar halul man'uti fit tafsiri wat ta'nisi wal ifradi wat tasniyati wal jam'i. Maka keadaan man'ut itu tidak diperhitungkan, tidak dianggap dalam hal tafkir wa ta'nits muzakkar maupun mu'annas dan dalam hal ifrad tasniyah jamak. Jadi keadaan man'ut tidak dipertimbangkan dari sisi jenisnya muzakkar mu'annas dan tidak pula dipertimbangkan dari sisi jumlahnya ifrad tasniyah ataupun jamak. Ini ketika na'at merofakkan isim zahir atau dhamir baris. Bal ya'ta an-na'tu hukmal fi'li. Tetapi na'at itu diberikan hukum fi'il. Jadi na'at itu dianggap sama atau diterapkan padanya hukum pada fi'il, hukum yang berlaku pada fi'il. Bagaimana maksudnya di sini? Sebagaimana kemarin yang disampaikan dalam ta'rif dalam pengertian bahwasanya na'at itu tabi' mushtaq awil mu'awal bil mushtaq. Jadi na'at itu adalah tabi' yang bentuknya mushtaq. Mushtaq yang dimaksud apa kemarin? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah ataupun isim tafdil. Ini na'at yang mushtaq. Adapun mu'awal bil mu'awal bil mushtaq yang sudah disebutkan itu nanti bisa ditakwil dengan yang mushtaq tadi. Jadi semuanya merujuk pada yang mushtaq. Baik mushtaq yang sebenarnya tadi empat macam tadi ataupun yang mu'awal bil mushtaq. Jadi semuanya kembali ke yang mushtaq. Nah, mushtaq tersebut isim fa'il dan seterusnya ini dibentuk dari fi'il. Dari fi'ilnya masing-masing. Baik. Nah, setiap fi'il ya, dalam sebuah kalimat fi'il itu dia akan disertai dengan fa'il atau naibu fa'il. Ya, ini tergantung bentuk fi'ilnya. Kalau fi'ilnya maklum, ya berarti disertai dengan fa'il. Kalau fi'ilnya bentuk majhul, maka dia disertai dengan naibu fa'il. Nah, fi'il tersebut ketika disertai dengan fa'il ataupun naibu fa'il, maka berarti fi'il itu nanti dia merofakkan fa'il ataupun naibu fa'il tersebut. Ya, artinya apa? Membuat fa'il itu menjadi marfo. Ya, jadi fa'il itu ataupun naibu fa'il itu marfo. Keadaan i'rabnya marfo. Ini. Kenapa marfo? Karena dirofakkan oleh fi'il tadi. Ya. Kemudian yang menjadi fa'il ataupun naibu fa'il ini bisa berupa isim zahir, bisa berupa dhamir, ya, baik dhamir yang baris, yang nampak maupun yang mustatir. Ya, keadaan fa'il ataupun naibu fa'il ini bisa berupa isim zahir, bisa pula berupa dhamir, baik dhamir baris maupun dhamir mustatir. Ya. Misalnya kemarin dhoroba, nah di sini bisa dhoroba aliyun misalnya, Ali memukul. Nah, ini fa'ilnya isim zahir, aliyun sebagai fa'il dari dhoroba. Ini berupa isim zahir. Kalau yang berupa dhamir ya pada dhoroba, di sini takdirnya dhoroba huwa, ini dhamir mustatir sebagai fa'il dari dhoroba. Ya, atau kalau dhamirnya yang baris yang nampak, misalkan dhorobu dengan wawu untuk jamaknya, ya, mereka memukul. Ya, ini keadaan dari fa'il ataupun juga mungkin naibu fa'ilnya dari fi'il tersebut. Nah, fa'il tersebut baik yang isim zahir maupun yang dhamir itu keadaan i'rabnya adalah rofa', dirofakkan oleh fi'il tadi, sehingga di situ fi'il ini merofakkan fa'il yang tadi bentuknya berupa isim zahir ataupun dhamir. Nah, kemudian dari fi'il ini dhoroba misalnya, dia kemudian dibentuk ya, atau mushtaq ya, menjadi isim fa'il. Ya, dari dhoroba menjadi dharibun. Atau yang majhul dari dhuriba menjadi mabrubun. Isim maf'ul. Ini yang majhul ya. Jadi yang asalnya fi'il tadi dhoroba atau dhuriba dibentuk mushtaqnya, yakni menjadi isim fa'il, menjadi dharibun atau menjadi isim maf'ul, menjadi mabrubun. Nah, ketika fi'il tadi mushtaq menjadi isim fa'il ataupun isim maf'ul, maka itu tetap berlaku atau beramal sebagaimana fi'ilnya. Jadi isim fa'il ataupun isim maf'ul dia tetap beramal berhukum sebagaimana fi'ilnya tadi. Kalau fi'il tadi dhoroba misalnya, dia merofakkan fa'il yang berupa isim zahir ataupun dhamir, maka isim fa'il dharibun ataupun isim maf'ul madrubun atau mushtaq yang lainnya tadi, dia juga sama, yakni apa? Merofakkan fa'ilnya yang berupa isim zahir atau yang berupa dhamir. Ya, ini ya. Jadi isim fa'il ataupun isim maf'ul itu juga merofakkan isim zahir ataupun merofakkan dhamir, baik dhamir yang mustatir maupun dhamir yang baris. Yang itu asalnya adalah tadi fa'il atau naibu fa'il dari fi'il tersebut. Ini bentuk asalnya dulu. Ya. Nah, ketika ini sudah bisa difahami urutannya, tadi dari fi'il amalannya, kemudian dibentuk ism fa'il, ism maf'ul atau mushtaqnya ini, dan tetap beramal sebagaimana fi'ilnya, ya. Kemudian ism fa'il ataupun ism maf'ul mushtaq dari fi'il tersebut ini kemudian menjadi na'at, ya, dalam kalimat kedudukannya sebagai na'at, fungsinya sebagai na'at, digunakan sebagai na'at. Ya. Tentunya di sini bukan mutlak, artinya bukan kemudian difahami bahwasanya ism fa'il, ism maf'ul, kemudian sifah musyabbahah dan ism tafdhil itu pasti menjadi na'at. Bukan demikian maksudnya. Ya, dalam kalimat tentunya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan kalimat. Bisa menjadi na'at, bisa pula tidak menjadi na'at. Jadi ism fa'il, ism maf'ul, dan yang lainnya tadi, yang mustaqnya ada empat macam itu, dalam kalimat, ya, ini bisa menjadi na'at, tetapi juga bisa menjadi yang lain. Tidak harus na'at. Tetapi ketika mustaq tersebut, ya, empat macam mustaq tadi, dia menjadi na'at. Ya, jadi ketika ism fa'il dan teman-temannya tadi menjadi na'at, ya, maka tadi ada hukumnya. Kemarin sudah disampaikan yang pertama, yang menjadi na'at hakiki, ya, jadi mushtaq tersebut, ism fa'il dan seterusnya, ya, itu merofakkan ism, merofakkan bomir, ya, pada man'ot yang mustatir, jadi merofakkan bomir mustatir, itu yang kemarin dibahas pada na'at hakiki. Nah, kemudian yang sekarang, ism fa'il maupun yang lainnya tadi, mushtaq yang empat macam ini, dia merofakkan ism zahir ataupun dhamir baris. Tadi ya, merofakkan di situ maksudnya beramal sebagaimana fi'ilnya tadi ya. Ini. Nah, ketika keadaannya demikian, ism fa'il ataupun ism maf'ul, ya, mushtaq yang empat macam, yang dalam kalimat dia menjadi na'at, ya, dalam kalimat, ya, mushtaq ini menjadi na'at, kemudian mushtaq ini tadi merofakkan ism zahir atau dhamir baris, ya, maka na'at ini, dharibun, matrubun atau empat macam mushtaq ini, dia nanti dihukumi sebagaimana hukum fi'ilnya tadi, fi'il asalnya tadi. Ya. Jadi disesuaikan dengan hukum fi'ilnya. Berbeda dengan yang na'at hakiki kemarin. Ya, kalau na'at hakiki mutlak empat hal itu ikut man'ut. Tetapi kalau yang ini tidak demikian. Kita lihat ya penjelasan berikutnya. Fa in kana fa'iluhu mu'annatsan unnisa. Jika fa'ilnya, fa'il dari na'at atau mushtaq tadi ya, ini mu'annas, maka na'at tersebut yang berbentuk mushtaq tadi ini dimu'annaskan, dibentuk menjadi mu'annas. Ini seperti fi'il. Pada fi'il doroba misalkan, kalau fa'il mu'annas misalnya hindun, ya, maka apa? Fi'ilnya akan menjadi mu'annas, dorobat. Ya, kaidah pada fi'il ya. Kalau fa'il mu'annas, maka fi'il menjadi mu'annas, dorobat hindun. Seperti itu. Maka nanti mushtaq yang menjadi na'at juga demikian. Kalau ism zahir yang menyertainya nanti itu mu'annas, ya, yang sebagai fa'il itu mu'annas, maka mushtaq nanti dia dibentuk menjadi mu'annas. Kalau asalnya dharibun nanti dibentuk mu'annas dengan menambahkan tak ta'nif menjadi dharibatun. Seperti itu. Nanti ada contoh di bawahnya. Wa in kana al-man'utu bihi muzakkaran, walaupun man'utnya itu muzakkar. Man'ut apa? Berarti yang sebelumnya. Ya, jadi na'at kemudian sebelumnya man'ut. Ketika fa'il dari na'at ini mu'annas, ya, mu'annas, maka na'at nanti juga mu'annas, walaupun man'ut mudzakkar. mudahnya saja begitu ya. Ya, ini. Berikutnya, wa in kana fa'iluhu mudzakkaran, dan jika fa'ilnya, fa'il dari na'at tadi itu mudzakkar, dzukira, maka dia dibentuk mudzakkar. Na'atnya isim zahir tadi mudzakkar. Wa in kana al-man'utu bihi mu'annatsan, walaupun man'utnya mu'annats. Sebagaimana hukum fi'il tadi. Kemudian wa yusta'malu bi lafdhil ifradi, dan digunakan lafaz ifrad, lafaz yang mufrad. Wala yusanna wala yujma'u, dan tidak dibentuk menjadi musanna, tidak pula dibentuk menjadi jamak. Sebagaimana pada fi'il. Pada fi'il yang disertai fa'il, kalau fa'il musanna atau fa'il jamak, fi'il kan selalu bentuk yang mufrad. Dharaba 'Aliyun wa Zaidun, tetap waraba, wa amrun, wa siapa lagi, dan teman-temannya misalkan. Banyak orang yang melakukan, tetapi bentuk fi'il yang awal ini tetap bentuk yang mufrad. Walaupun fa'ilnya musanna ataupun jamak. Ini juga demikian. Ketika yang menjadi fa'il dari na'at itu musanna atau jamak, isim mushtaq yang menjadi na'at tetap bentuk yang mufrad. Tidak dijamakkan, tidak pula dijadikan musanna. Contoh, perhatikan berikut ini. Taqulu, engkau katakan sebagai contoh. Ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Datang. Zaid datang. Zaid yang mana? Al-qa'imatu ummuhu, yang ibunya berdiri. Ini ya. Di sini dalam kalimat ini, ataupun yang semisal nanti, Zaidun, atau yang semisalnya, ini menjadi man'ut. Oke. Zaidun ini man'ut. Kemudian al-qa'imatu itu na'atnya. Zaidun ini man'ut. Kemudian al-qa'imatu ini na'at. Loh, kok Zaidun mudzakkar, al-qa'imatu mu'annats. Kok berbeda ternyata. Kenapa? Karena tadi al-qa'imatu dia merofakkan isim zahir, yakni ummuhu. Nah, ummuhu inilah isim zahir yang dirofakkan oleh al-qa'imatu. Sesuai dengan asalnya tadi, al-qa'imatu asalnya apa? Qama. Ya, dari fi'il qamat, qamat ummuhu. Seperti itu. Dari fi'il qama. Kemudian dibentuk isim fa'il menjadi al-qa'imatu. Kemudian merofakkan fa'ilnya yang berupa isim zahir, ummuhu. Sehingga ketika al-qa'imatu menjadi na'at, maka dia berhukum sebagaimana fi'il qamat tadi. Ketika fa'ilnya dari al-qa'imatu mu'annas, maka al-qa'imatu mu'annas. Jadi mu'annasnya di sini mengikuti ummuhu, fa'ilnya. Kemudian lafadznya tetap mufrad. Jadi karena ini mufrad, ini juga mufrad. Ini. Ya. Yeah. Tidak kemudian al-qa'imu. Walaupun man'atnya itu adalah Zaidun, matanya muzakkar. Tetapi karena al-qa'imatu merafakkan isim zahir yang sesudahnya ini, maka al-qa'imatu mengikuti, menyesuaikan dengan fa'ilnya atau isim zahir tersebut. Ya, ini. Contoh berikutnya, waja'at Hindun al-qa'imu abuha. Nah, di sini Hindun sebagai man'ut. Ya, untuk membandingkan dengan Zaidun, di sini Hindun sebagai man'ut. Hindun mu'annas. Kemudian al-qa'imu ini na'atnya. Ya. Na'atnya. Kemudian abuha. Ini isim zahir yang menjadi fa'il dari al-qa'imu yang dirafakkan oleh al-qa'imu. Ya. Ini abuha fa'ilnya ini mudzakkar, maka al-qa'imu mudzakkar. Sebagaimana hukum fi'il. Ketika fa'il mudzakkar, maka bentuk fi'il mudzakkar. Maka mushtaqnya juga demikian, mudzakkar al-qa'imu. Karena fa'ilnya ini mudzakkar. Walaupun man'ut yaitu Hindun mu'annas, tetapi karena na'at ini merofakkan isim zahir, maka dia menyesuaikan dengan isim zahir tadi, mudzakkar. Ya, ini. Wa taqulu, engkau katakan contoh berikutnya, marartu bi rajulin qa'imatin ummuhu wa bi mur'atin qa'imin abuha. Contoh yang berikutnya, wa marartu bi rajulaini qa'imin abuhuma wa marartu bi rijalin qa'imin aba'uhum. ya, dari sisi ini tadi, dari sisi tadi ya, isim mushtaq ya, sesuai dengan isim zahir atau fa'il. Nanti keterangan berikutnya kita lanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan penjelasan sebelumnya pada contoh na'at sababi. Jadi perhatikan pada contoh-contoh tersebut. Ya, yang menjadi man'ut misalnya tadi pada kata Zaidun atau Hindun. Kemudian pada contoh yang berikutnya pada kata Rajulin Imra'atin. Pada contoh berikutnya pada kata Rajulaini Rijalin. Ini adalah man'ut. Ini yang kedudukannya sebagai man'ut. Kemudian yang sesudahnya itu adalah na'atnya. Zaidun al-qa'imatu. Al-qa'imatu itu na'at. Hindun al-qa'imu. Al-qa'imu na'at. Marartu bi rajulin qa'imatin. Qa'imatin ini na'at. Rajulin man'ud. Bimra'atin qa'imin. Imra'atin man'ud. Qa'imin na'at. Kemudian rajulaini. Qa'imin rajulaini man'ud. Qa'imin na'at. Kemudian birijalin, marartu birijalin qa'imin aba'uhum, rijalin ini man'ud, kemudian qa'imin na'at. Ya, jadi perhatikan pada contoh-contoh ini, antara na'at dengan man'ud ada perbedaan tadi. Yakni tidak semua hal na'at itu mengikuti man'ud, tetapi na'at menyesuaikan dengan ya, isim zahir yang sesudahnya. Al-qa'imatu menyesuaikan dengan ummuhu. Al-qa'imu menyesuaikan dengan abuha, dengan abu. Pada contoh berikutnya, qa'imatin ummuhu, menyesuaikan dengan ummuhu. Mu'annas, ummu mu'annas. Qa'imatin mu'annas. Ya, kemudian qa'imin abuha, abu, muzakkar, sebagai fa'il dari qa'imin, maka qa'imin muzakkar. Kemudian contoh yang berikutnya, baris ketiga, qa'imin abuhuma. Abu muzakkar sebagai fa'il dari qa'imin, qa'imin muzakkar, kemudian mufrad, ya. Yeah. Kemudian birijalin qa'imin aba'uhum, qa'imin ini mufrad, ya, yeah, muzakkar, ya. Yeah. Fa'ilnya atau isim zahir yakni aba'u jamak muzakkar. Ini antara na'at-na'at tersebut dengan man'ut itu berbeda dari sisi jumlah dan jenis. Entah salah satunya atau kedua-duanya, yang jelas dari sisi jumlahnya ataupun dari sisi jenisnya ataupun kedua-duanya ini berbeda dengan man'ut. Kenapa? Karena na'at-na'at tersebut itu merofakkan isim zahir yang sesudahnya yang menjadi fa'il dari na'at-na'at tersebut, dari isim mushtaq tersebut. Ya. Jadi perhatikan dari kaidah yang tadi disampaikan dengan contoh-contoh ini untuk memudahkan memahami. Ya. Saling melengkapi antara kaidah tadi, penjelasan dari kaidah tadi dengan contoh. Ini akan tampak, ya. Insyaallah lebih mudah difahami. Baik. Jadi yang jelas apa? Dari sisi jenis, ya, na'at tersebut dia tidak mesti sama dengan man'utnya, tetapi na'at tersebut jenisnya harus sama dengan isim zahir yang sesudahnya. Al-qa'imatu ummuhu. Qa'imah mu'annas menyesuaikan dengan ummu, sama mu'annas mu'annas. Al-qa'imu abuha. Al-qa'imu muzakkar menyesuaikan dengan abuha, abu muzakkar. Demikian pula dari sisi jumlah, ya, selalu digunakan lafaz yang mufrad. Pada contoh yang ketiga, baris ketiga tadi, Rajulaini qa'imin abuhuma. Rajulaini man'ut ini musanna, tapi na'annya mudzakkar, na'annya mufrad qa'imin. Kenapa qa'imin mufrad? Karena isim zahir yang sesudahnya mufrad, abu ini mufrad. Demikian pula yang jamak rijalin, man'ut ini jamak, qa'imin na'at dia mufrad. Kenapa? Ya. Karena sesuai dengan hukum fa'il tadi, kalau hukum fi'il dan fa'il, kalau fa'il jamak, fi'il tetap yang mufrad. Qa'imin aba'u. Ya, aba'uhum. Jadi tetap yang mufrad. Ini. Jadi dari dua sisi, jumlah dan jenis. Ini na'at menyesuaikan dengan isim zahir yang sesudahnya. Jadi tidak sama dengan man'ut. Tidak harus sama dengan man'ut. Tapi yang jelas na'at sesuai dengan isim zahir yang sesudahnya. Karena dia tadi asalnya memang dari fi'il, sehingga dia mengikuti hukum fi'il. Adapun dari sisi yang lain, yang kemarin disebutkan hukum na'at, bahwasanya na'at itu mengikuti man'ut dalam hal rofa' nasab dan jar, dan juga dalam hal ma'rifah nakirah, maka pada na'at sababi itu tetap mengikuti. Na'at mengikuti man'ut dalam hal i'rab dan dalam hal ma'rifah nakirah. Jadi kalau diringkas, dua hal itu na'at mengikuti man'ut yang sebelumnya, adapun dua hal yang lain na'at menyesuaikan dengan isim zahir yang sesudahnya. Kalau diringkas semacam itu, ya, pada na'at sababi. Ya, jadi di sini na'at yang sababi ya. Kemudian sebelumnya adalah man'ut. Ini na'at sababi. Ya. Kemudian yang sesudah na'at sababi tadi isim zahir ya, atau fa'ilnya tadi. Ya, isim zahir yang dirafa'kan oleh na'at tadi, na'at sababi. Dari penjelasan dan contoh tadi, dan juga yang disampaikan sebelumnya kemarin, hukum secara umum na'at, bahwasanya na'at itu mengikuti man'ut dalam hal rofa', nasab, dan jar, demikian pula dalam hal ta'rif dan tankir, ma'rifah dan nakirah, kemudian disesuaikan dengan pembahasan ini tadi, maka na'at sababi, dia menyesuaikan mengikuti man'ut dalam hal i'rab, ya, yakni rofa, nasab, dan jar itu mengikuti man'ut. Ditunjukkan dalam contoh-contoh tersebut pada na'at sababi tadi, zaidun rofa ya, marfo dengan dhammah, al-qa'imatu juga marfo dengan dhammah. I'rabnya mengikuti man'ut, i'rabnya. Kemudian hindun al-qa'imu, hindun marfo dengan dhammah, al-qa'imu juga marfo dengan dhammah. Pada contoh yang di bawahnya, birojulin qa'imatin, rojulin majrur dengan kasrah, qa'imatin majrur dengan kasrah, mengikuti man'ud. Bimra'atin qa'imin, imra'atin majrur dengan kasrah, qa'imin juga majrur. Yang musana juga demikian, birojulaini qa'imin, majrur diikuti majrur, jamaknya juga demikian, majrur. Jadi dari sisi i'rab mengikuti, na'at sababi mengikuti man'ud, dari sisi i'rab. Dan juga dari sisi ma'rifah nakirah, ta'rif dan tankir atau ma'rifah nakirahnya juga mengikuti man'ut. Ya. Seperti ditunjukkan dalam contoh tersebut juga. Ya, ini. Zaidun ini ma'rifah. Kemudian al-qa'imatu ini ma'rifah dengan alif lam. Sama-sama ma'rifah. Walaupun berbeda jenis ma'rifahnya. Zaidun itu alam, al-qa'imah ma'rifah dengan alif lam, tetapi tetap ini sama-sama ma'rifah, sehingga di situ na'at mengikuti man'ut dalam hal ta'rif atau ma'rifahnya. Hindun ma'rifah, al-qa'imu ma'rifah. Kemudian contoh yang di bawahnya, rajulin itu nakirah, qa'imatin nakirah, mengikuti nakirahnya. Imra'atin nakirah, qa'imin juga nakirah, mengikuti nakirahnya. Rajulaini qa'imin ini juga nakirah, rijalin qa'imin juga nakirah. Jadi dalam hal ta'rif dan tankir, na'at sababi mengikuti man'ut. Dua hal ini, i'rab dan ta'rif ma'rifah nakirah mengikuti man'ut pada na'at sababi sebagaimana hukum na'ab secara umum sebelumnya. Adapun kemudian pada sisi yang lain tadi dijelaskan, yakni dari sisi jenis, ya, tafkir wa ta'nis atau musakkar dan mu'annas, maka na'ab sababi nanti menyesuaikan dengan isim zahir yang sesudahnya. Ya. Na'ab sababi dia menyesuaikan dengan isim zahir yang sesudahnya. Sebagaimana hukum fi'il. Fi'il sesuai dengan keadaan fa'il yang sesudahnya. Dari sisi jenisnya. Muzakkar diikuti. Jika fa'ilnya muzakkar maka bentuk fi'ilnya muzakkar. Maka jika isim zahir muzakkar maka na'ab sababi juga muzakkar. Demikian pula jika isim zahir mu'annas maka na'ab sababi bentuknya mu'annas. Walaupun man'utnya berbeda jenis. Dan juga dari sisi jumlah. Ya, na'ab sababi selalu menggunakan bentuk dari sisi jumlah ya, na'ab sababi selalu menggunakan bentuk ifrad untuk yang mufrad. Ini juga sebagaimana hukum fi'il, ya, bagaimanapun jumlah fa'ilnya, berapapun fa'ilnya, mufrad, tasniyah ataukah jamak, fi'il yang di awal ini selalu menggunakan bentuk yang mufrad. Demikian pula di sini na'ab sababi, ya, ini selalu menggunakan bentuk yang mufrad atau ifrad. Ya, bagaimanapun keadaan isim zahir itu, apakah dia ifrad atau mufrad, ataukah tasniyah, mutsanna ataukah jamak. Ini. Jadi ini ya, na'ab sababi. Bandingkan dengan yang na'ab hakiki. Kalau na'ab hakiki apa? Semua hal, empat hal ini ya, semuanya mengikuti man'ut. Itu yang na'ab hakiki. Empat hal. Adapun na'ab sababi, dua hal mengikuti man'ut, dua hal menyesuaikan dengan isim zahir yang sesudahnya. Ini. Dan secara makna, pada na'ab hakiki, na'ab tersebut mensifati man'ut, memberikan sifat pada man'ut, menjelaskan keadaan man'ut. Itu pada na'ab hakiki. Maka disebut dengan na'ab hakiki. Hakiki yang sesungguhnya. Yang sebenarnya. Adapun na'ab sababi, dia mensifati isim zahir yang sesudahnya. Jadi yang dijelaskan, yang disifati adalah yang isim zahir yang sesudahnya. Misalkan tadi, Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Al-qa'imah, yang berdiri, ini adalah ibunya, ibu dari Zaid. Bukan Zaidnya. Zaidnya tidak tahu apakah dia, kalau dia datang, ya mungkin berjalan atau bagaimana. Yang jelas, al-qa'imah berdiri ini mensifati pada ummuhu, ibunya, ibu dari Zaid. Jadi bukan Zaidnya yang berdiri, tapi umunya, ibunya. Hindun al-qa'imu abuha, Hindun yang ayahnya berdiri. Jadi yang qa'im, yang berdiri adalah ayahnya. Jadi pada na'ab sababi, sifat itu pada isim dhahir yang sesudahnya. Maka dinamakan dengan na'ab sababi, sebagai sebab. Artinya dia mensifati yang sesudahnya. Jadi bukan man'utnya yang disifati, bukan, tetapi yang sesudahnya. Ini dua macam bentuk na'ab. Ya, dalam bahasa Arab seperti ini. Dan hukumnya tadi berbeda. Kemudian ada tambahan faedah di sini. Kalau ini tadi hukum secara umum pada na'ab sababi, kemudian di sana pendapat dari Sibawaih, ini seorang ahli nahwu pada masanya, illa anna Sibawaihi qala fima idza kana ismul marfu'u bin na'ti jam'an, kecuali bahwasanya Sibawaih ahli nahwu di masa lampau ya, pada masanya beliau mengatakan bahwasanya pada kata-kata, yakni mengatakan pada penjelasan tentang isim marfu', isim yang dirafakkan dengan na'at, isim yang dirafakkan oleh na'at, assalamualaikum, isim yang dirafakkan oleh na'at, isim zahir yang sesudahnya tadi ya, jika isim yang dirafakkan oleh na'at ini jamak, isim zahir ini jamak di sini, kalau ini jamak ya, kalau misalil akhir, seperti contoh yang akhir tadi apa? Birijalin qa'imin aba'uhum. Contoh yang akhir ini ya. Jadi di situ isim marfu' yaitu aba'u, isim yang dirafakan oleh na'at. yaitu aba'u di sini, ini jamak. Ya. Menurut pendapat si bawah, bagaimana? Fal ahsanu fin na'ti ayyujma'a jam'a taqdirin. Maka yang lebih bagus pada na'at itu dijamakkan dengan jamak taqdir. Yang paling baik. Na'atnya dibentuk dengan jamak taqdir. Fayuqalu marartu bi rijalin qiyamin aba'uhum. Sehingga dikatakan marartu bi rijalin qiyamin aba'uhum. Qiyamin. Ini jamak taqdir dari qa'im. Jadi na'atnya juga dijamak, tapi yang jamak taqdir. Ini yang paling bagus menurut si bawah. Ketika isim zahir itu jamak. Jadi pembahasan pada jamak ya. Ini. Contohnya ini qiyamin, ini jamak taksir aba'uhum. Contoh yang berikutnya wa marartu bi rajulin qu'udin ghilmanuhu. Qu'udin ini bentuk jamak taksir dari qa'idun. Kenapa? Karena isim zahir, isim marfu' yang sesudahnya ghilmanu ini jamak. Jamak dari ghulamun. Ghulamun anak-anak. Ghulamun anak. Ghilmanun anak-anaknya. Ghilmanun anak-anak. Ini. Fahuwa afsahu min qa'imin aba'uhum wa qa'idin ghilmanuhu bil ifradi. Maka ini dengan bentuk jamak taksir ini qiyamin atau qu'udin sebagai contoh, ini afsah, lebih fasih daripada qa'imin aba'uhum atau qa'idin ghilmanuhu bil ifrad dengan bentuk mufrad. Jadi lebih sahih yang jamak taksir. Lebih fasih yang jamak taksir. Wal ifradu, adapun pada bentuk ifrad, dengan menggunakan bentuk ifrad, kama taqaddama, sebagaimana yang sebelumnya tadi, afsahu min jam'i tashihi, itu lebih fasih dari bentuk jamak taksir, jamak sahih. Jadi, kalau misalkan tetap menggunakan bentuk ifrad, ya boleh, benar, tidak mengapa, tidak salah. Tetapi, tadi lebih fasih yang jamak taksir. Kemudian kalau yang bentuk ifrad, ini dia lebih fasih, lebih bagus daripada yang jamak tashih. Maksudnya jamak salim. Jamak tashih di sini adalah jamak salim, jamak muzakkar salim. Nahwu contoh, marartu bi rijalin qa'imina aba'uhum wa rajulin qa'idina ghilmanuhu. Di sini qa'imina bentuk jamak muzakkar salim. Qa'idina bentuk jamak muzakkar salim. Ya, walaupun ini boleh, tetapi lebih fasih, lebih bagus menggunakan bentuk yang ifrad. Qa'imin aba'uhum qa'idin ghilmanuhu. Dan yang paling fasih, yang paling bagus menggunakan bentuk jamak taksir. Qiyamin aba'uhum qu'udin ghilmanuhu. Jadi bertingkat di sini ketika jamak. Ya, ketika isim zahir itu jamak, maka keadaan na'at itu bertingkat. Yang paling fasih, yang paling bagus, jamak taksir. Kemudian di bawahnya adalah ifrad. Kemudian di bawahnya lagi adalah jamak salim. Ini menurut si bawai. Tetapi semuanya boleh. Tetapi tingkatan kefasihannya, kebagusannya lebih utama, lebih bagus yang jamak taksir. Kemudian baru yang ifrad. Adapun bentuk jamak mudzakkar salim ini yang paling bawah, jadi yang paling rendah tingkatannya. Ini. Hadhihi amtilatun na'ti ar-rafi'i lismi dhahir. Ini adalah contoh-contoh na'at yang merofakkan isim zahir. Kemudian wa mithalun na'ti ar-rafi'i lidhamiril bariz, dan contoh untuk na'at yang merofakkan dhamir bariz, qauluka misalkan dalam ucapanmu. Kalau tadi kan isim zahir ya. Sekarang yang dhamir baris bagaimana? Kalau dari sisi hukum kaidah sama, nanti tinggal diterapkannya. Tadi dua hal mengikuti man'ut, dua hal menyesuaikan dengan yang sesudahnya. Tetapi di sini berupa dhamir baris. Contohnya bagaimana? Perhatikan contoh ini. Ja'ani ghulamu mra'atin baribatuhu hiya. Baribatu ini isim mushtaq ya, sebagai na'at. Kemudian merofakkan dhamir baris sesudahnya yaitu hiya. Maka dia menyesuaikan dengan hiya, dhoribatu. Dhoribatun. muannas, ya, kemudian mufrad. Ya. Contoh yang berikutnya, ja'atni amatu rajulin dharibuha huwa. Dharibu dari dharibun, ya, kemudian dharibuha huwa. Dharibu ini na'atnya, na'at sababi, kemudian merafa'kan dhamir baris yang sesudahnya yakni huwa. Maka dharibu menyesuaikan dengan huwa, mudzakkar. Ya, dan bentuknya mufrad. Dharibu, dharibun mufrad. Ya. Contoh yang berikutnya, waja'ani ghulamu rijalin dharibuhu hum. Dharibu ini na'at sababi, kemudian merafa'kan dhamir baris yang sesudahnya yaitu hum. Jadi dhamir baris yang dirafa'kan oleh na'at pada contoh-contoh tersebut yakni hiya, huwa dan hum. Bukan yang bersambung, bukan dharibatuhu, bukan haknya. Bukan ha pada dharibuha juga bukan, tapi yang sesudahnya. Dhamir baris yang rafa'. Ya, kalau ha, ha itu kan nasab ya, bukan itu, tapi yang hiya, huwa, hum ini yang rafa', yang dirafa'kan oleh na'at tersebut. Ini. Ya. Jadi pada contoh yang ketiga, dharibuhu hum, jadi hum ini jamak mudzakkar, kemudian na'at sababinya ya, dia bentuk yang mudzakkar dharibu, kemudian bentuknya mufrad. Ya, sebagaimana fi'il. Ya, fi'il selalu bentuk mufrad walaupun fa'ilnya jamak. Ini. Ja'ani ghulamu imra'atin, anak dari seorang perempuan yang dia pukul, yang dia memukulnya, ya, datang kepadaku. Jadi arti dari kalimat ini ya, anak dari seorang perempuan yang dia, perempuan tadi, memukul anak itu, ya, datang kepadaku. Yang datang kepadaku adalah anaknya, gulamnya. Nah, gulam dari seorang perempuan, dia dipukul oleh perempuan tadi. Bisa difahami. Jadi dharibatuhu hiya, hiya di sini kembali ke imra'atin. Kemudian hak dari dharibatuhu kembali ke gulam. Jadi imra'atin memukul gulam. Gulamnya, gulam dari imra'atin tadi datang kepadaku. Bisa difahami. Gampangnya ada anak, ada ibu. Ibunya memukul sang anak. Lalu anaknya ini, anak dari ibu tadi, datang kepadaku. Itu maksud dari kalimat ini. Ya, jadi dharibatuhu hiya, dia perempuan tadi memukul anak itu. Contoh yang berikutnya, ja'atni amatu rajulin. Hulam di sini bisa anak, bisa budak ya. Bisa bermana anak, bisa bermana budak. Pada contoh yang kedua, amatu rajulin, amah ini budak, budak perempuan. Budak perempuan dari seorang laki-laki, ada seorang laki-laki punya budak perempuan. Kemudian dharibuha huwa. Jadi huwa kembali ke rajul. Kemudian ha pada dharibuha kembali ke amah, ke budak perempuan. Jadi dharibuha huwa maksudnya laki-laki itu memukul dia, memukul budak perempuan itu. Sehingga amatu rajulin, budak perempuan dari seorang lelaki yang dipukul oleh lelaki itu. Budak perempuan itu dipukul oleh lelaki itu. Nah, kemudian budak perempuan tadi datang kepadaku. Ja'atni. Seperti itu. Contoh yang ketiga, ja'ani ghulamu rijalin dharibuhu hum. Ghulamu rajulin, budak dari beberapa orang. Ghulam ini mufrad, budaknya satu. Kemudian rijal jamak, banyak orang. Ya. Kemudian dharibuhu hum. Hum kembali ke rijal, jadi orang-orang itu dharibuhu, memukul dia, memukul budak itu. Budak dari orang-orang itu yang mereka memukulnya, mereka orang-orang itu memukul budak itu, ya, datang kepadaku. Yang datang siapa? Budaknya. Ini secara makna, untuk memahami makna pada na'at sababi yang merofakkan dhamir baris. Adapun hukumnya sesuai dengan yang disebutkan tadi, hanya berbeda yang tadi isim zahir, yang ini dhamir bari. Baik. Kaidahnya sama ya. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Dhamir. Ini dhamir setelahnya itu kedudukannya setelahnya. Fa'il dari na'at tersebut. Bisa fa'il atau na'ibu fa'il ya, sesuai dengan bentuk na'atnya. Kalau na'atnya itu isim fa'il berarti itu fa'il. Kalau na'atnya isim maf'ul berarti itu na'ibu fa'il. Seperti itu. Dari na'at rasa babi tersebut. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Jadi ini jenis na'at sababi. Dan tadi secara makna yang disifati adalah yang sesudahnya pada na'at sababi, bukan yang sebelumnya. Ini dari sisi makna, untuk juga memudahkan. Jadi menghubungkan antara kaidah dengan contoh. Kemudian dari makna juga seperti itu. Akan sama, akan sesuai. Dari kaidah, dari contoh, kemudian dihubungkan pada makna, semuanya akan sesuai insyaAllah. Seperti itu ya. Baik. Ini dulu pembahasan tentang na'at sababi. Masih ada beberapa hal tentang na'at, beberapa faedah tentang na'at, insyaallah dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.